ana tanihi wa qawli wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dalam majelis membaca dan memahami kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi dari fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, qira. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Nah, kemudian beliau melanjutkan yang telah kita sebutkan sunnah-sunnah ataupun adab-adab di dalam buang air kecil ataupun buang air besar. Beliau mengatakan, ketika hendak masuk, maka bacalah bismillah yang pertama, kemudian baru baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mengucapkan bismillah dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin, laki-laki maupun jin perempuan. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam pembukaan, apabila ada zikir-zikir, maka i'tamidhu. Pakailah zikir yang saya sebutkan di dalam, ataupun doa-doa, pakailah yang saya sebutkan di dalam kitab ini, mukhtasar ini. Kenapa? Karena saya telah mentahdzibnya dari kitab-kitab hadis mu'tamadah. Jadi beliau telah mentahdzib doa yang benar-benar sudah sesuai dengan hadis yang sahih menurut meriwayat beliau adalah doa yang seperti ini. Baik. Wa khurujihi ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Begitu juga kalau kita sudah keluar, yang tadi disebutkan dalam adab yang telah kita lewati, yaitu dengan mendahulukan kaki kiri, yang kaki kanan kalau keluar, kemudian mengucapkan ghufranaka. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tafsiran ulama banyak di sini, kenapa, apa hikmahnya mengucapkan ghufranaka di sini. Ada yang mengatakan gara-gara dalam WC kita tidak berzikir. Ini kita minta ampun kepada Allah gara-gara kita meninggalkan zikir dalam WC. Cuma Allah Ta'ala alam, mungkin pendapat yang kuat adalah bukan gara-gara kita tidak boleh berzikir di WC. Karena zikir di WC pun dalam hati tidak mengapa. Tapi gara-gara kita telah mengeluarkan dari diri kita kotoran, maka ketika kita di WC telah mengeluarkan dari kita kotoran, maka ketika kita keluar pun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan dari kita kotoran yang lebih bahaya daripada kotoran ini, yaitu kotoran-kotoran dosa. Dengan itu kita mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menghilangkan dari kita, mengeluarkan dari kita kotoran-kotoran ini, gangguan-gangguan ini, wa'afani, dan membuat kita sehat walafiat. Baik. Wa yajibu al-istinja'u bima'in aw hajarin. Wa yajibu al-istinja'. Wajib kita cebok. Istinja' beda dengan izalatun najasah. Izalatun najasah menghilangkan najis pada selain dua tempat keluarnya. Najis di baju, najis di sepatu, najis di lengan, di badan. Kalau ini yang sedang kita bahas masalah istinja adalah najis di tempat keluarnya, yaitu dari ubun maupun dubur. Dengan apa kita beristinja? Kata beliau, dengan air atau dengan air atau batu. Jadi boleh kedua-duanya, boleh dengan air, boleh dengan batu. Ya, berarti di sini fungsi batu bukan pengganti air. Bukan berarti misalnya air dulu, kalau tidak ada air baru batu. Ya, jadi boleh dengan kedua-duanya. Menjamak kedua-duanya afdol. Dari sisi apa dilihat afdoliyahnya? Dari sisi lebih bersih. Ataupun juga dari sisi menghemat air. Karena dengan menjamak, ini maksud cara menjamak, cara mengumpulkan, menggabungkan antara keduanya adalah dibersihkan pakai batu dulu. Karena dengan dibersihkan pakai batu, berarti bentuk ataupun zat najisnya sudah hilang terlebih dahulu, tinggal sisa-sisanya sangat kecil sehingga lebih gampang kalau dibersihkan dengan air. Nih, jadi kalau dimaksudkan menjamak, menggabungkan, didahulukan dengan batu dulu, baru kemudian dengan air. Wa fi ma'na al-hajari kullu jamidin qahirin qadi'in wa mustawin. Yang sama dengan hajar, dengan batu yang boleh digunakan untuk istinja, seperti kita beristinja dengan batu, adalah ini yang sama, yang boleh digunakan seperti batu dalam istinja, setiap jamid. Jadi bukan benda cair. Setiap jamid, setiap zat yang keras, zat padat, yang tahir, yang dia suci. Karena kita sedang mensucikan najis, jangan sampai kita memakai najis. La yutahhirun najisan najisun. Nah, itu yang pertama, dia harus benda yang suci. Qali'in. Nah, sifat yang kedua adalah benda tersebut mampu untuk membersihkan. Benda tersebut mampu untuk membersihkan tempat keluarnya najis. Mampu mengangkat najis, mengangkat zat najis. Kenapa? Karena ada benda yang padat namun tidak mampu mengangkat najis, malah bikin belepotan. Kaca misalnya. Botol. Itu pas diinjak pakai botol malah belepotan. Ataupun keramik. Jadi Anda bisa membayangkan sendiri apa yang bisa mengangkat batu, ya, batu bata, ataupun kulit kayu, ataupun tisu, ataupun kulit durian, ya kan? Itu lebih sparing, itu lebih, tapi darah-darahnya pun keluar. Ya. Baik, kemudian ghairi muhtaramin. Nah, ini syarat yang ketiga, yaitu dia bukan benda yang kita katakan terhormat seperti itu, mulia, bukan benda yang mulia. Dari mana muallif, dari mana orang ulama mengambil sifat ini? Kalau qahir okelah, gara-gara kita sedang mensucikan najis, harus yang suci, jangan boleh najis. Kalau qali, memang itu fungsinya agar bisa mengangkat bekas najis yang ada di situ. Sekarang kalau muhtaramin, harus benda-benda yang ghairi muhtaramin, yang bukan di benda yang mulia. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istijmar dengan tulang. Karena apa? Tulang sebagai makanan jin. Nah, dari sini yang diambil, yang bukan, akhirnya para ulama bukan mengambil tulangnya saja sebagai yang larangan. Diambil inlah, inlahnya lah makanannya jin. Nah, makanan jin saja kita hormati, jangan kita bikin melepotan, apalagi makanan manusia. Jadi segala yang haram. Nah, makanan ini pun kenapa kita tidak boleh kita bikin melepotan dengan najis, dengan kotoran kita, karena dia sesuatu yang mulia. Kita menghormati manusia untuk tidak membuat makanan mereka melepotan. Nah, apalagi sesuatu yang kita muliakan bukan manusia. Seperti Allah, misalnya. Jadi, zikrullah, kita dimaksudkan oleh para ulama juga seperti kitab-kitab ilmu. Apalagi sesuatu yang muhtaram, yang bisa membuat kufur kalau istinja dengannya, seperti lembaran-lembaran mushaf dan lain sebagainya. Jadi di sini disebutkan muhtaram adalah benda-benda yang mulia. Ini syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak sah istinjanya. Baik. Wajindin dubiwaduna wairihi fil azhar. Nah, kemudian beliau memisalkan wajildin dubiwa. Ini ingin mengecualikan dari perkataan beliau ghairi muhtaramin, apabila yang dimaksud muhtaramin di sini adalah makanan. Beliau memisalkan jildin dubiwa. Bukankah jildun juga makanan? Di sini bukan jildun, bukan jildun yang najis, ya. Kita sudah keluar dari najis. Di sini jildun yang tahir. Yang najis tidak boleh. Jildun yang tahir. Kapan dengan kulit hewan kalau dia tahir habis hajar sembelihan boleh digunakan untuk istinja atau istijmar kalau kulit itu sudah disamak. Ya, sudah disamak, bukan dimak, diikan ya. Kata-kata samak di sini adalah ini bahasa Indonesianya ini. Sudah disamak. Kenapa? Kenapa boleh sekarang? Kenapa enggak termasuk muhtaramin? Kenapa enggak termasuk makanan? Karena kata al-fuqaha, karena setelah dia disamak, sekarang berubah fungsinya dari fungsinya sebagai makanan menjadi fungsinya seperti baju, seperti tas, seperti kertas, dan seperti benda-benda lainnya. Duna ghairihi, kecuali yang tidak boleh, kulit yang belum disamak, karena dia lebih cocok untuk disebut makanan. Ya, jadi kalau yang sudah disamak, berubah, ini nggak dianggap seperti nggak dianggap makanan lagi, bisa digunakan untuk yang lain. Namun kalau sudah sebelum disamak, dia masih dianggap makanan. Dan kalau dianggap makanan, muhtaram. Baik. وَشَرْفُ الْحَجَرِ أَلَّا يَجِرْتَ النَّجَسُ وَلَا يَنْتَقِلُ وَلَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَقْرَى أَجْنَبِيُّ. Syarat kapan boleh istinja dengan batu dan sejenisnya tadi, yang jelas bukan dengan air. Ada syarat-syaratnya. Kapan? Yang pertama, tempat keluar najisnya ini belum kering. Kalau kering, ngeras misalnya, ini tidak boleh lagi pakai batu. Jadi sebelum kering, boleh pakai batu. Yang pertama. Yang kedua, la yang tetil, tidak berpindah tempat. Apa batasan tempatnya? Nanti akan dibawa, akan dibacakan. Yang jelas, najis itu masih di tempat itu. Kalau berpindah ke tempat yang lain, sekarang harus pakai air. Karena ini disebutkan oleh Muhammad di sini, karena kalau sudah berpindah dari itu, bukan lagi sesuatu yang sudah umum terjadi dalam masyarakat. Umumnya itu kalau tempat apa, kalau buang air, ya di situ tempatnya yang terbelepotan dengan najis. Tapi kalau sudah kemana-mana, nah itu sudah di luar dugaan. Baik, itu yang kedua, tidak berpindah tempat. Apa batasan tempatnya nanti akan dibacakan. Ketiga, wala yaqra al ajnabiyun, dan tidak tercampur kotoran tadi di tempat dubur itu ataupun di tempat kubur dengan selain kotoran. Apa yang selain kotoran, baik itu tahir maupun itu najis. Jadi kalau kita misalnya buang air, tiba-tiba tanah dari bawah cipratan ke atas. Jadi di pantat kita atau di tubuh kita berlepotan antara tanah dengan kotoran. Nah ini nggak bisa lagi istijma, harus memakai air. Karena sudah berlepotan dengan benda lain yang bukan zat yang harus kita istijmarkan. Nah, jadi ada tiga syarat di sini kapan boleh, yaitu kalau memang dia belum kering, kemudian tidak berpindah tempat, ataupun yang ketiga, tidak bercampur dengan benda lain. Baik benda lain itu najis, maupun benda lain itu benda tahir. Walau nadara aw intashara fawqa al-'adati wa lam yujawiz safhatahu wa hasafatahu jaza al-hajaru fil azhar. Walau nadara, walaupun yang keluar dari kubur maupun dubur itu sesuatu yang asing, bukan seperti biasanya. Apa yang biasa? Dari depan biasanya baul, kencing, dari belakang biasanya kotoran. Baik. Nah, kalau keluar yang lainnya, seperti keluar misalnya darah, seperti keluar mani, seperti keluar wadi, boleh nggak istijmar? Kata beliau, boleh. Walau nadara. Nah, walaupun yang keluarnya itu benda-benda yang jarang keluar, nanti hasil akhirnya, jazal hajar bin Allah. Boleh tetap menggunakan hajar. Jadi bukan hanya keluar pipis ataupun bukan hanya keluar tai. Kemudian beliau menyebutkan awin tashara fawqal adati. Nah, sekarang lihat batasan kapan dikatakan intaqala. Berpindah tempat melebihi batasannya. Beliau sekarang membawakan batasannya. Ataupun itu walau yang keluar benda yang jarang. ataupun keluarnya itu melebihi batasan yang seharusnya. Yang seharusnya adalah cuma lubang kecil itu kalau yang dari depan, ataupun halaqatul dubur kalau dari belakang. Cuma beliau memberi batasan yang lebih daripada itu. Apa itu? Walam yujawid tofhata tofhatahu wa hasyafatahu. Namun bertindahnya ataupun menyebarnya kotoran belum sampai melewati tofhatahu. Tofhatahu adalah batasannya. Enggak apa-apa kita bicara belakang di sini ya, karena ini ilmu, yaitu halaqatul dubur. Halaqatul dubur tahu. Ini pada dasarnya di sini, tempat keluar kotoran. Cuma masih diberikan keringanan kalau dia tersebar, namun tersebarnya itu masih, nah kalau masalah begini ya, kan, ya itu ini batasannya. Batasannya adalah fathatahu, maksudnya adalah batasan pantatnya kalau kita berdiri terjepit, nah itu batasannya. Jadi kalau masih ini di depan kalau kita berdiri, mungkin kita lagi dulu ya, kita lagi berdiri terjepit di sini ya. Kotoran yang keluar dari tubuh masih ada yang ke sini, masih boleh tuh ke sini ya, dengan hajar. Cuma kalau kotoran yang sudah ke sini, tidak boleh lagi ya, harus pakai air. Nah, jadi maksudnya fathatahu keadaan pantat kalau kita sedang berdiri dan mungkin, nah itulah batasannya masih boleh untuk istinja dengan batu. Lebih daripada itu sudah disebutkan intaqala, yang tidak boleh lagi dengan batu. Wa hasyafatahu, dan kalau ini kalau dubur, kalau kubur batasannya adalah helm. Ya, kalau di zakar batasannya adalah helmnya itu. Kalau sudah melewati helm, maka itu sudah tidak boleh lagi pakai batu, harus memakai air. Baik. Wa yajibu salatu masahatin walau ya, bi aqrati hajarin. Ya. Wajib dengan 3 kali tutupan. Walaupun dengan 1 batu, tapi dari dengan 3 sisi. Walau bi aqrati hajarin. Walaupun dengan atraf ini adalah jamak, aqallu jamak, ya, paling minimal jamak 3, walaupun dengan 3 sisi dari 1 batu. Yang jelas harus 3. Itu minimal. Baik. Seindam yumti wajaban tinqa'u. Apabila dengan 3 kali usapan itu juga belum bersih, mungkin batunya kecil ataupun kotorannya besar. Baik. Maka wajib dibersihkan dulu. Wajib bersihkan dulu. Walaupun harus lebih, tadi wajib 3, itu kalau langsung bersih. Kalau tidak bersih dengan 3, wajib harus, jangan lihat 3-nya, wajib bersih dulu. Baik. Wasunnah al-izar. Kemudian disunnahkan, baru disunnahkan witir, ganjilkan. Bersihkan dulu, berarti yang ke-6 baru bersih. Tambah 1 lagi, biar witir, biar ganjil. Baik. Wa kullu hajarin li kulli mahallin. Nah, yang sunnah adalah ini yang wajib tadi, yang penting 3 kali usapan. Yang sunnah, wa sunnah kita, wa kullu hajarin li kulli mahallin. Dan disunnahkan juga menggunakan batu untuk setiap satu batu ke setiap usapan. Satu batu dulu, batu yang lain, ini lebih sunnah katanya. Walaupun 1 batu, 3 kali usapan pun tetap boleh. Wakila diwazahna sejari baik wal wasat. Ada yang mengatakan wakila di sini kolun doaib, bahwasanya diwazahna dibagi dulu, 3 batu dibagi. Tadi kan penting 3 batu, mau diusap dimanapun terserah. Ada kolun doaib. Kan cara yang diajarkan di sini yaitu 3, yang 1 di samping dulu, sebelah kanan dulu. Kemudian itu lagi sebelah kiri dulu, yang ketiga adalah di tengah-tengah. Intinya adalah 3 kali usapan. Cuma di ini diajarkan caranya, itu jani baiki wal wafat. Pinggir-pinggirnya dulu, baru tengah-tengahnya. Wa yusannu biyasari. Wa yusannu istinjahu biyasari. Disunnahkan untuk istinja cebok dengan tangan kirinya. Wa istinja'a lidudin. Wada'in ila lauzin min azhar. Nah, sekarang kalau yang keluar tadi keluar nadir, walau nadara yang kita bahas tadi boleh menggunakan batu, adalah kalau yang keluar itu tetap cairan. Misalkan dalam syarah adalah seperti darah, madi, wadi. Sekarang dibahas masalah kalau yang keluar bendanya kering. Seperti dud, cacing kremi misalnya, ataupun cacing-cacing lain yang kering dia, tidak belepotan dengan kotoran-kotoran ikut kotoran yang dari perut, ataupun keluar tai yang kering juga seperti tai kambing, itu namanya bak. Walat istinja, tidak wajib istinja dari yang kalau yang keluar adalah cacing, ataupun yang keluar adalah tai yang kering yang tidak belepotan. Kita contohkan seperti tai kambing. Kadang ada orang yang saking kerasnya keluar tai cuma bentuknya kecil-kecil. Maka itu tidak wajib istinja. Kenapa? Karena tidak ada yang diistinjakan, tidak ada yang dibersihkan, kering dia. Tubuhnya tetap kering, maka itu tidak perlu istinja. Inilah pendapat yang kuat dari dua pendapat Imam Syafi'i. Selesai kita masalah adab-adab istinja, sebab-sebab hadas dan adab-adab istinja. Baik, lanjutkan. Bagus wudhu'i. Nah, sekarang kita masuk ke dalam wudhu. Bagaimana mengangkat hadas yang telah terjadi dengan empat sebab yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Fardhu sittatun. Nah, ada empat kewajiban di dalam wudhu. Selainnya itu, yang disebutkan dalam hadis misalnya cara-cara wudhu Nabi, sunnah. Yang wajib cuma enam ini. Apa saja? Ahaluha niyatuha fi hayatin. Nah, yang pertama, kita wajib berniat untuk wudhu. Tidak boleh tiba-tiba basah saja, tidak boleh basah tanpa kita sadari, harus kita berniat untuk wudhu. Apa yang kita niatkan? Beliau mencontohkan beberapa contohnya di sini. Yang pertama, rafu' hadatsin. Kita berniat berwudhu untuk mengangkat hadas. Jadi tujuan kita berwudhu adalah untuk mengangkat hadas. Ini boleh. Lanjut. Aw istibahati mustaqirin ila dhuhrin. Atau kita berniat ketika mau wudhu untuk membolehkan amalan-amalan yang wajib wudhu. Contohnya misalnya, seperti yang disebutkan di dalam yang tidak boleh kita lakukan kalau kita berhadas, apa? Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Nah, kita tahu kita berhadas, kita ingin menyentuh Al-Quran, maka kita berwudhu, bukan nggak ada dalam benak kita mau mengangkat hadas. Benak kita adalah untuk menyentuh Al-Quran. Boleh. Karena menyentuh Al-Quran, muktasir ila wudhu. Atau niat kita ingin melakukan kewajiban wudhu. Karena niat kita ingin melakukan kewajiban wudhu. Berarti kalau kewajiban wudhu wajib kalau ada hadas. Cuma kita nggak membayangkan adanya hadas. Yang penting, saya wudhu, berniat untuk mengamalkan kewajiban wudhu. Ini ada tiga. Fakul hadas, istibah atau muktasir ila dhuhur, ada ufardi al-wudhu. Ada tiga cara berniat yang bisa kita lakukan untuk berwudhu. Lanjut. Wa man dana hadatsuhu ka mustaharatin katahu niyatu istibahi katahu niyatu al-istibahati duna rafi'i 'ala as-sahih fihima. Nah. Barang siapa yang hadasnya seluruh terus menerus, dia tidak pernah suci. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Seperti ini, ada orang yang dia berhadas terus menerus, tidak pernah bersuci. Beliau mencontohkan di sini adalah mustahabatin, seperti orang istihadah. Atau contoh yang lain adalah seperti orang kalisul baun, terus menerus keluar pipi. Apa yang harus diniatkan oleh dia? Apakah dia meniatkan yang tiga tadi? Nah, beliau mengatakan kafahu niyatul istibahati. Dia cukup berniat hanya untuk membolehkan amalan untuk membolehkan amalan yang perlu untuk wudu. Jadi dia berniat, kalau orang yang seperti tadi ini, niatnya adalah agar saya berwudu, tujuannya agar saya boleh melakukan perbuatan yang wajib wudu. Duna rafi ala sahih bihima. Dan tidak boleh dia berniat untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena dia berhadas. Tidak akan mungkin terangkat hadasnya. Yang boleh berniat apa? Yang boleh berniat, dia berniat untuk membolehkan amalan. Kalau dia berniat mengangkat hadas, tidak sah. Kenapa? Karena dia berniat sesuatu yang tidak boleh. Ini kalau aku tanya mana dalilnya, semuanya ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Itu satu dalil yang bisa dikatakan umum kemana-mana. Makanya jangan antum secara gampang mengatakan, oh tidak boleh berdalil dengan dalil umum di semua tempat, nanti jadi bid'ah. Lihat para ulama menggunakan dalil umum innamal a'malu binniyat hampir ke seluruh tempat. Apa berani kita mengatakan mereka berfatwa tentang bid'ah? Jadi mereka mengatakan ini, ala sahih fihima. Ini adalah pendapat yang benar di antara keduanya. Apa yang maksud keduanya? Yaitu pendapat antara cukupkah ataupun bolehkah berniat istibahah saja ataupun tidak boleh berniat rafa. Ini yang benar adalah cukup berniat istibahah saja maka dia bisa istibahatu fi'lun yaqtadiru ila shalah maka dia boleh melakukannya. Ataupun digabungkan kedua-duanya. Ya, ataupun digabungkan kedua-duanya, dia berniat merafa'ul hadas dengan istibahah, boleh. Dia berniat istibahah, boleh. Coba kalau dia berniat rokok saja mengangkat hadas, ini tidak boleh. Siapa ini yang tidak boleh seperti ini? Orang yang hadatuhu da'im. Karena dia tidak mungkin mengangkat hadas. Ini kata beliau. Baik. Wa man nawa tabarrudan 'aliyatin mu'tabaratin jaza fi sahih. Nah, barang siapa yang wudu dia berniat dengan niat mu'tabarah tadi. Ya, rafa'al hadas fi'lun yaqtadiru ila dhuhrin au ala fardhil wudu au istibahah. Baik. Dan dia berniat dengan niat mu'tabarah, kemudian niat dengan ditambahin dengan niat mau dingin-dinginan lah dengan air. Boleh. Jadi menggabungkan niat ibadah dengan niat selain ibadah dalam satu amalan. Boleh. Yang penting ada niat ibadahnya di situ. Auna yundabu lahu wudhu'un kaqira'atin bada min hafsin apa. Adapun berniat sesuatu yang disunnahkan untuk wudhu saja, maka ini tidak mengangkat hadas. Maka ini tidak mengangkat hadas. Dia mau baca Al-Quran lah. Baca Al-Quran, kan tidak wajib wudu. Dia wudu, tujuannya untuk baca Al-Quran, maka tidak mengangkat hadas. Karena baca Al-Quran tidak perlu untuk wudu. Beda ya, artinya niat ini harus ditentukan apa yang kita mau niatkan. Kalau antum niat, rafa'ul hadas, mengangkat hadas, bisa untuk seluruhnya. Tapi kalau niat untuk fi'il, nah itu kalau fi'il yang sunnah saja wudu, maka tidak terangkat hadas. Jadi kalau untuk amalan yang wajib wudu terangkat hadas. Nah, baik. Wajib qarnaha bi awwalil wajib. Nah, wajib menyetarakan niat dengan awal rukun di dalam wudu yaitu wajah. Ketika menyembah wajahlah kita mulai ada tujuan untuk wudu. Dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Di kapan dimulai? Ketika dengan awal anggota wudu. Itu wajah. Baik. Waqila yakfi bisunnatin qablahu. Nah, cuma ada pendapat yang kalau beliau mengatakan qila, ini adalah pendapat yang baik, yaitu cukup dengan sunnah sebelumnya. Sebelum wajah apa sunnahnya? Tangan. Walahu taqribuha ala a'dha'ihi fil athah. Dan boleh niat itu dipecah-pecahkan di setiap anggota wudu. Kenapa? Karena kita sedang mengangkat hadas. Sedang mengangkat hadas dan hadasnya wudu ada di anggota-anggota wudu. Jadi kalau ketika kita sedang membasuh wajah, dalam niat kita sedang mengangkat hadas yang ada di wajah. Ketika kita sedang membahas suku tangan, kita berniat mengangkat hadas yang ada di tangan. Ketika kita mengusap kepala, kita juga mengangkat hadas yang ada di kepala. Ketika kita membasuh kaki, berniat mengusap, mengangkat hadas yang ada di kaki. Boleh seperti ini? Boleh. Itu namanya tasdiqun niyyah fi aqwali wudhu. Ya. Karena berniatkan mengangkat hadas di setiap anggota wudhu ketika sedang membasuh anggota itu. Baik, insyaAllah. Apa ini yang kita sampaikan pada hari ini. Adapun nanti malam insyaAllah kita libur karena ada di ada di Insan TV. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.